Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan berikanlah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kembali bersama bab an-nafaqo 'ala al-'iyal, nafkah kepada iyal. Dan iyal di sini mencakup tiga pihak. Jadi nafkah dalam ilmu fikih mencakup tiga pihak. Yang pertama istri, yang kedua karib kerabat atau keluarga, yang ketiga al-milk atau mamluk, hamba sahaya di zamannya. Dan Al-Imam Nawawi membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ini menjadi dalil pembuka dalam bab ini. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah itu memberikan rezeki kepada istrinya tersebut yang telah menyusui, dan memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf, kembali kepada urf, apa yang dinilai baik secara urf. Urf itu budaya dan kultur, kebiasaan di waktu tersebut dan di negeri tersebut. Dan sudah kita sampaikan bahwa rizki dalam ayat ini khususnya berkaitan dengan makanan, baik khut atau ta'am ataupun idam. Dan khut atau makanan pokok, idam tambahan seperti daging, seperti minyak zaitun, minyak samin, dan lain-lain. Intinya makanan yang biasa dimakan di negeri tersebut, di waktu tersebut. Dan juga pakaian, ini pun dikembali kepada urf. Dan urf para ulama di berbagai negeri yang empat musim, itu istri mendapatkan dua kali dalam setahun, di waktu musim panas dan di waktu musim dingin. Dan itu berkaitan dengan baju atau atasan, bawahan, khimar, jilbab, dan sepatu atau sendal, kaos kaki. Intinya secara simpel itu pakaian komplit lah, jadi outfit dari atas ke bawah kalau bahasa sekarang. Dan kalau dia butuh, atau secara urf butuh pakaian tidur, maka pakaian tidur. Begitu juga pakaian menyusui, maka pakaian menyusui. Dan ini hal seperti ini. Sampai membahas bahwa seorang istri atau seorang ibu yang menyusui itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan dan harus diberikan haknya. Harus dijaga, karena menyusui bukan hal yang mudah dan membutuhkan biaya. Seorang ibu menyusui, dia harus makan makanan yang lebih bergizi, karena dia untuk memberikan asupan pada dirinya dan untuk bayinya melalui air susunya, dan butuh energi yang cukup, karena dia harus begadang, dia harus gendong, dia harus fokus sama anaknya. Dan seringkali kita tahu ibu menyusui pun sudah harus memulai aktivitas dan tugas-tugas rutinnya. Maka sebuah kelayakan bahwa ia mendapatkan itu semua. Dan lihat bagaimana Islam itu mengangkat dan memberikan hak wanita dan memuliakan wanita dan memuliakan anak kecil. Karena sekali lagi, jika ibu menyusuinya dijaga gizinya, makanannya, rizkinya, nafkahnya, maka insya Allah ini akan berdampak positif bagi sang bayi. Berdampak positif bagi sang bayi. Sebagaimana kalau ibu menyusuinya kurang gizi, nggak dikasih nafkah, akhirnya dia nggak makan-makan bergizi, terus juga jiwanya tertekan, itu bisa jadi air susu akan berhenti. Dan kalaupun ada, kandungannya tidak sehat. Apabila si ibu menyusui itu dalam kondisi sehat, fit, prima secara jasmani maupun rohani, ini menunjukkan bahwa kita harus semakin beriman dengan agama kita. Kita harus semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk kebaikan kita, untuk maslahat kita. Dan lihat bagaimana wanita begitu dimuliakan, bukan dimarginalkan, bukan disingkirkan, bukan diacuhkan, tapi justru diangkat dan diberikan haknya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Dan tinggal kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Dan sebelumnya kita mau mempelajari atau tidak. Ini semua adalah pilihan hidup yang harus kita lakukan, hadirin. Makanya kan kalau kita mau dimuliakan, maka kembalilah kepada Al-Qur'an. Kalau kita mau terhempas di dalam kehidupan kita, maka jauhlah dari Al-Qur'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Al-Qur'an itu hujjatun lak wa alaik, sebagai hujjah syafaat bagi engkau dan juga sebagai bumerang. Innallaha yada'a innahu yarfa'u innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah itu mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an dan menjatuhkan sebagiannya lagi dengan Al-Qur'an juga. Orang yang tidak kembali kepada Al-Qur'an, tidak mengkaji Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, maka Allah akan jatuhkan. Dan orang yang kembali ke Al-Qur'an, mengamalkan atau membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan, mendakwahkan, ia akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hal yang perlu kita jamkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisawab. Ya, kita buka sesi tanya jawab dulu sebelum kita masuk ke dalil yang berikutnya. Jika ada yang ingin mendiskusikan hal ini dan kita diberikan ilmu untuk menjawab, maka insya Allah kita jawab dengan segala keterbatasan dan waktu yang ada. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi rahimahullah, keluarga dan orang-orang yang beliau sayangi. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, tim, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa istiqomah. Semoga Allah memberikan husnul khatimah, nikmat kubur surganya untuk para ulama, Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Maaf Ustaz jika bertanya, izin bertanya jika suami berusaha mencari side job karena dari kerjaan utama merasa kurang cukup untuk menafkahi istri dan dua anak. Apakah ini ciri suami yang tidak qanaah ya Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, tergantung. Makanya cukup itu kan relatif. Makanya di dalam Islam, di dalam ayat yang sedang kita bahas, nafkah itu dikaitkan pada urf. Dikaitkan dengan standarnya apa sih? Standarnya adalah apa yang menjadi standar di negeri tersebut atau di lingkungan tersebut, di kota tersebut. Dan bahkan standar orang kayanya, standar orang menengah, dan standar orang yang sebaliknya, orang yang miskinnya. Makanya kan bil ma'ruf dalam surat Al-Baqarah 233 di atas sesuai dengan cara urf. Lalu juga nanti kita akan bahas dalam surat At-Talaq, liun fikdu sa'atin min sa'ati, hendaknya seseorang yang punya kelapangan rizki menafkahi sesuai dengan kelapangannya, waman kudiru alaihi rizkuhu, dan barang siapa yang rizkinya sebaliknya sempit, maka hendaknya dia falyunfik mimma atahu Allah, dia memberikan nafkah sesuai dengan rizki yang Allah kasih kepada dia. Makanya para ulama seperti Al-Imam At-Tabari dan lain sebagainya, ini dikembalikan kepada sekali kepada urf, standar di negeri tersebut, standar masyarakat, standar kebiasaan. Sekali lagi, baik di bisa dari perkotaan atau pedesaan, dan juga dilihat dari sisi kemampuan nih, orang mampu apa tidak. Kalau orang mampu biasanya di negeri tersebut memberikan apa, kalau orang susah di negeri tersebut makan apa, itu yang dijadikan standar. Karena kalau dikembalikan kepada kita agak rancu gitu. Bagi orang yang perfeksionis atau ini selalu merasa nggak cukup gitu loh. Masa cuma segini? Baik itu bisa jadi perasaan suami atau perasaan istri. Kok cuma segini sih aku dikasih? Padahal dia jauh lebih besar daripada standar yang diberikan oleh suami ke istri di negeri dia tersebut atau di kota dia tersebut. Udah lebih, tapi orang kan bisa gak puas. Atau dari sisi suami itu tadi harus cari side job, terus semangat terus kerja bagus, tapi di sisi lain akhirnya waktu sama anak dikorbankan, waktu sama istri dikorbankan. Padahal kalau gak perlu pakai side job pun sudah memenuhi standar nafkah di negeri atau di kota atau di desa tersebut. Oleh karena itu kita kembalikan kepada urf sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ternyata suami mengambil side job karena memang benar-benar enggak cukup, maka insyaallah ini termasuk suami yang bertanggung jawab. Tapi perlu didudukan sekali lagi, karena enggak cukup itu tidak dalam satu standar. Makanya ayat kedua nanti kita bahas liun fikdu sa'atin min sa'ati, setiap hendaknya setiap orang yang diberikan kelapangan rizki ia berikan sesuai dengan lapangannya, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah, dan barang siapa diberikan kesulitan dalam rizkinya, dia miskin, maka dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya aja. Jadi ini kan benar-benar tidak membebankan. Yang penting bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Jadi sebagaimana kita harus apresiasi orang yang mengambil side job karena ingin menafkahi istri dan anak-anak, tapi juga kita juga ingin mengingatkan bahwa mengambil pekerjaan sampingan atau side job itu mengandung konsekuensi, dan konsekuensi yang harus kita pertimbangkan adalah waktu, lalu energi, tenaga yang harus dipertimbangkan. Di sisi lain, istri kita juga butuh waktu kita, butuh energi kita, dan anak-anak pun membutuhkan waktu dan energi kita. Dan tugas kita bukan hanya memberikan nafkah fisik, tapi kita juga harus mendidik, menjaga diri dari api, menjaga diri mereka dari siksa api neraka dan seterusnya. Dan itu misi yang sangat besar dan butuh waktu, butuh energi, butuh stamina. Jadi jangan sampai kita sangat maksimal, bahkan melebihi batas yang menjadi standar. Di satu sisi akhirnya kita korbankan sisi lain. Itu salah satu talbis iblis. Jadi ingat, istri butuh waktu, dan seringkali banyak istri lebih butuh waktu daripada tambahan nafkah yang bersifat uang atau materi. Gitu. Ada banyak istri, saya enggak butuh gitu. Ada sebagian istri udah mampu, udah mapan, udah kaya. Yang saya butuh tuh kamu gitu loh. Yang saya butuh tuh waktu kamu. Yang saya butuhkan energi kamu untuk didik saya, untuk ngaren saya, untuk bicara, untuk kasih arahan. Tapi kamu enggak pernah punya waktu karena sibuk cari nafkah secara materi. Ini yang perlu direnungkan baik-baik. Kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan fisik, bukan hanya materi, bukan hanya sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Tapi ada banyak hal yang dibutuhkan, dan kebutuhan batin seseorang seringkali lebih penting. Seringkali jauh lebih penting. Kebutuhan diperhatikan, kebutuhan disayang, kebutuhan quality time dengan suami, itu seringkali jauh lebih penting daripada tambahan uang, atau bahkan lebih penting dari nafkah yang sesuai standar. Ada banyak istri yang mengatakan gak perlu, saya gak apa-apa dikasih gak di bawah standar, asal saya bisa punya waktu dengan kamu. Atau bahkan gak perlu kasih apa-apa kepada saya, tanggalkan hak saya semua, yang penting saya butuh keberadaan. Jadi dalam kehidupan gak semua dinilai dengan materi. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, merahmati Ustaz Tim Kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, mana nasihatnya dengan sikap saya ini? Di sini saya bukannya mau menjelekkan pasangan karena saya juga banyak dosa dan kesalahan sebagai manusia, khususnya sebagai istri dan ibu. Saya ingin berontak tapi saya berusaha untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Mau belajar seperti Asianya istri Fir'aun yang sabar atas pasangan yang mengaku sebagai Tuhan. Ustaz, apakah ini termasuk hasad dan berprasangka buruk sama Allah? Pasangan saya bekerja alhamdulillah, saat ini rezeki lebih dari cukup. Tapi kalau di rumah saya perhatikan sholat tahajud sekarang ini tidak pernah. Duha juga tidak. Sholat subuh di rumah selalu saya bangunkan. Sedangkan saya berusaha belajar bertakwa kepada Allah. Saya selalu berusaha terus berdoa sama Allah untuk dimudahkan segala urusan saya. Kedua, ujian dan cobaan selalu datang. Saya takut Ustaz pasangan saya kena istidraj. Saya berusaha menghilangkan pikiran buruk, bermuhasabah diri. Mungkin ini ada efek dosa-dosa saya. Allah lebih sayang dengan diri ini, dikasih rezeki yang bukan segi uang, tapi kesabaran, kenikmatan, waktu luang bisa beribadah kepada Allah. Semoga nasihat Ustaz bisa membuat saya untuk selalu ingat kepada Allah dan menguatkan hati saya. Jazakallahu khairan barakallahu fiikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ibda binafsik, mulailah dari diri kita. Semua perubahan itu mulai dari diri kita. Dan itu insyaallah perubahan yang diberkahi oleh Allah. Lalu yang kedua, dan yang sebelum masuk yang kedua, sekali lagi, jika kita semakin bertakwa kepada Allah, semoga dengan takwa kita Allah perbaiki pasangan kita. Semoga dengan perbaikan kita Allah perbaiki pasangan kita. Ihfadillaha ihfadka, kata Nabi SAW. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Dan salah satu makna jaga Anda itu Allah jaga keluarga Anda. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi suami, salah satunya adalah perbaiki kondisi diri kita sendiri. Dan seringkali untuk suami itu lebih efektif. Kenapa? Karena suami itu pemimpin. Dan pemimpin punya keunikan tersendiri dan berbeda jika kita ingin meluruskan dan memperbaiki istri. Karena istri dipimpin. Walaupun tetap harus ada komunikasi dengan suami, mengingatkan suami dengan baik, memotivasi, mengajak suami untuk berjuang, untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, itu ya. Tapi dengan istri itu berubah jauh lebih baik, itu akan sangat membantu suami secara teknis dan secara non teknis. Allah memberikan hidayah kepada suami kita. Itu hal-hal penting. Walaupun gak semua ya gitu loh. Asia sudah sebaik begitu, Fir'aun tetap aja gak dapat hidayah. Di kulli qa'idatin mustathnayat, kata para ulama, setiap kaidah umum ada anomali dan pengecualiannya. Tapi secara umum, kesolehan atau perbaikan dari sisi kita itu akan mempengaruhi pasangan kita. Ihfadillaha ihfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Yang kedua, idealisme itu harus didampingi dengan realistis. Lalu bertahap. Yang pertama, yang penting kita saling jaga, jangan sampai pasangan kita berbuat maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Jadi itu dulu standar minimum. Selama yang wajib-wajib itu dikerjakan oleh suami, dan kelalaian apa, kekurangan suami itu kalau kita list, kalau kita cek, itu dari amalan yang sunnah seperti tadi, tahajud, duha, tapi subuh dikerjakan, walaupun masih kita bangunkan, tapi intinya dikerjakan. Maka syukuri dulu level ini gitu, biar Allah tambah. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Karena punya suami di level ini sekarang di hari-hari ini atau di masa itu susah gitu. Sekali lagi, cari suami dengan level mengerjakan kewajiban saja dan tidak atau belum istiqomah dalam mengerjakan hal sunnah, itu aja susah hari ini. Maka harus kita syukuri kita punya suami seperti itu. Dan dengan mental bersyukur ini kan akan lebih mudah, akan lebih nyaman, akan lebih gak nyesek, gak sebel gitu. Alhamdulillah aku dikasih Allah suami seperti ini. Dan Dan kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. La azidannakum, aku akan tambah. Jadi, maka karena seringkali istri yang sudah ngaji itu standarnya tuh terlalu tinggi. Kok suamiku gak kayak Rasulullah sih Pak Ustaz? Jawaban pertama, karena mbak bukan Aisyah, gitu aja. Bukan Khadijah, bukan Hafsah, bukan Zainab, bukan Ummu Salamah. Ya, itu poin. Jadi mari perbaiki diri kita. Dan pelan-pelan lah, syukuri dulu gitu loh. Insya Allah kalau kita bersyukur, Allah akan tambah, dan atmosfer rumah tuh positif gitu loh. Tapi kalau udah nyesek karena gak sesuai dengan ekspektasi kita, yang ada mau ribut aja, yang ada sebel aja, yang ada segala macam. Tentu saja perlu ada peningkatan ya gitu loh. Makanya ini kan beda-beda. Setiap pasangan itu punya goals yang berbeda-beda. Kalau kita lihat kok tapi gini-gini aja nih, udah lama, ya coba bicara baik-baik, buka apa namanya pola pikirnya, dan harus pelan-pelan namanya juga bicara sama pemimpin, nggak bisa galak-galak lah. Allah Ta'ala misal, dan doakan, itu penting, doakan suami kita, semoga Allah jaga, semoga Allah tambah kuat dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan suami yang menyayangi kita secara utuh. Dan salah satu bentuk kasih sayang adalah suami yang soleh yang akan ngejagain kita dari siksa api neraka. Makanya istri tuh baca doa, doa yang cukup panjang tapi closingnya tuh cocok banget. Apa kata Nabi SAW dalam doa tersebut? Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau berikan kendali dan kekuasaan kepada orang yang tidak sayang kepada kami sehingga mereka menguasai kami, gitu. Jadi janganlah engkau jadikan orang yang menguasai kami tidak sayang kepada kami. Jadi ya Allah, berikanlah sosok yang menguasai kami itu orang yang sayang sama kami dan sayang secara utuh, sayang kepada kami di dunia dan menyayangi kami untuk urusan akhirat kami. Jadi itu hal yang penting. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ada banyak istri mendapatkan suami yang gak sayang sama dia, kasar sama dia pada KDRT. Ketika ditanya, dulu doa itu gak gitu loh, dulu minta gak sama Allah? Ternyata gak minta juga gitu loh. Nikah hanya karena suka, hanya karena ego, karena hawa nafsu, karena kepedean, dia paling tahu yang terbaik buat dia. Ternyata keliru semua. Suaminya cuek sama dia, gak sayang sama dia, memanfaatkan dia, kasar sama dia. Makanya kembali kepada Allah itu penting, hadirin. Allah Ta'ala alam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, beserta seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana pembagian nafkah? Apakah istri boleh meminta nafkah tambahan, misalnya untuk kebutuhan skincare untuk berhias di hadapan suami? Apakah itu termasuk istri yang tidak kena dengan nafkah yang diberikan? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Adapun nafkah, bisa ada beberapa pertanyaan tentang nafkah ya. Ada pertanyaan, jadi apa saja yang tercakup dalam nafkah? Bisa dilihat di pertemuan yang lalu. Kita sudah sebutkan dan insya Allah kita akan sebutkan beberapa kali lagi ke depan. Dan intinya salah satu nafkah adalah alatu tanzif, alat kebersihan. Baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan rumah. Jadi alat kebersihan untuk kebersihan tubuh, kebersihan segala macam, dan bisa masuk ke dalamnya kalau bahasa hari ini skincare, itu termasuk nafkah yang diberikan oleh suami ke istrinya. Dan kita sudah jelaskan ada to'am, ada makanan pokok, ada idam, ada tambahan, ada minyak-minyakan, ada daging, ada lain-lain, lalu ada pakaian urfnya, kata ulama, kalau yang empat musim itu dua kali setahun, musim panas dan musim dingin. Lalu juga ada tempat tinggal, ada ma yajlisu alaih, bangku, tempat duduk, kursi pun termasuk. Dan kembalikan pada urf, ada kultur yang sukanya lesehan, ya udah berarti nggak usah beli bangku. Lalu tempat tidur, mayanamu alaihi, kata para ulama, tempat tidur juga termasuk. Lalu asasul bait, perabotan. Terus alat alatu ta'am wa syarab, alat makan, alat minum, piring, alat masak, alatu tanzif, alat-alat kebersihan. Itu semua masuk ke nafkah, dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi beserta keluarga beliau, Ustaz, seluruh tim dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah, rahmat dan penjagaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, afan mau bertanya, apabila istri diberikan uang oleh suami untuk membeli pakaian, tapi sang istri memutuskan untuk tidak membelanjakan pakaian dengan alasan masih mempunyai banyak pakaian yang layak pakai dan bagus, dan kemudian dialokasikan untuk keperluan rumah tangga lainnya, bagaimana dengan hal tersebut Ustaz, baik dari sisi suami maupun istri? Syukran jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu ta'ala bisawab, tidak apa-apa, karena itu hak istri, pada hakikatnya itu hak istri. Dan apabila digunakan untuk keperluan rumah tangga lain yang juga dinikmati suaminya, maka itu pahala buat istri, tapi dengan catatan suami ridho. Suami ridho, maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi suami memberikan uang untuk pakaian kepada istrinya karena suami ingin istrinya pakai pakaian tertentu. Jadi suami ingin istrinya pakai pakaian tertentu, uangnya gak dibelikan pakaian itu, dibelikan yang lain, walaupun bermanfaat, walaupun niatnya baik, tetapi ini tidak direkomendasikan karena bisa mempengaruhi keharmonisan dan kebersamaan suami dan istri. Dan salah satu tugas mulia istri yang pahalanya sangat besar adalah untuk menjaga dan mengkontrol syahwat pasangan atau syahwat suami, agar suami tidak bermaksiat di luar, suami bisa menjaga diri di luar, dan suami bisa menjaga mata dan hatinya di luar, dan salah satunya adalah dengan tampil cantik di dalam rumah. Dan kalau dan kita tahu begitu, ketika kita bicara tampil cantik itu sangat subjektif. Dan ketika dikhawatirkan ketika suami tidak mendapatkan hal itu dari istrinya, bisa, dan imannya sedang tidak kuat, itu dia bisa pelarian keluar. Jadi oleh karena itu istri harus minta pertolongan sama Allah dan cerdas dalam memahami hal ini. Jadi terkadang bukan, tapi kan pakaian masih banyak. Iya, pakaian masih banyak, tapi suami pengen istrinya pakai pakaian yang berbeda, atau udah bosan dengan pakaian yang sebelumnya. Jadi itu hal yang penting. Ini bukan tentang masalah ada, dan yang ada bisa dikasih ke yang lain kan. Jadi biar gak mubazir juga, kasih yang lain, kasih yang lain, dan sehingga tetap pahala itu mengalir. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, begitu juga Ustadz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mengingatkan suami yang workaholic? Bukan kami tidak bersyukur, tapi saya melihat suami jadi kurang waktu yang berkualitas dengan keluarga. Kadang-kadang kami makan di luar di akhir pekan dengan niat menyenangkan anak-anak. Fokus suami masih tetap di pekerjaannya. Saya suka dilema karena tidak paham bagaimana mengingatkan. Memang ini tidak selalu terjadi. Kadang sesekali suami punya waktu yang berkualitas. Hanya saja saya melihat kuantitasnya memang sangat kurang. Meski demikian, kadang itu yang menjadi jawaban suami. Kan aku nggak selalu begini. Ini kan lagi sibuk-sibuknya saja. Tapi saya melihat sibuknya itu terlalu lama. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, syukuri sisi baik dari suami dulu, hadirin. Syukuri biar Allah tambah. Jadi syukuri itu dulu. Memiliki suami yang workaholic itu memang kita harus berkorban waktu ya. Tapi coba kita bandingkan, ada banyak istri yang gak dinafkahi oleh suaminya. Ada banyak istri itu yang nyesek ketika melihat suaminya hanya di rumah saja, atau hanya bergaul, bahkan dalam beberapa kasus hanya menghabiskan uang istri. Jadi istri yang kerja, dan udah istri yang kerja, nggak, suaminya pun nggak sadar diri. Harusnya kan kita malu, dan kalaupun pakai dengan penuh rasa gak nyaman, dan mungkin bilang pokoknya aku hutang ya, sekarang aku memang belum punya uang, tapi tolong dicatat, nanti aku ganti semua biayanya, pokoknya gimana caranya. Tapi ini gak disantai, dipakai, bahkan dipakai buat senang-senang juga, dipakai buat jalan-jalan, dipakai buat ini, dan itu sangat menyakitkan hati wanita. Bukan wanita itu hitung-hitungan, enggak. Ada banyak sekali wanita yang sangat baik, sangat tulus, sangat ikhlas. Dan secara umum kan wanita Indonesia tuh baik-baik, hadirin. Dan benar-benar gak hitung-hitungan dalam masalah ini. Secara umum wanita Indonesia tuh gak hitung-hitungan dalam masalah ini. Tapi yang menyakitkan adalah mereka kehilangan sosok pemimpin gitu. Itu. Jadi menyakitkannya bukan secara materi, secara jiwa. Sebuah kebanggaan bagi wanita ketika suaminya bekerja untuk memperjuangkan dirinya gitu. Walaupun pulang hanya bawa 3.000 rupiah, 5.000 gitu, 7.000, 10.000, nggak cukup buat beli apapun gitu. Tapi itu sangat mengharukan bagi wanita. Suami itu berjuang gitu. Suami itu benar-benar berusaha bertanggung jawab, itu sesuatu. Tapi kalau ngeliat ke suami saya, kok kerjanya cuma santai, tidur, makan, ngobrol, terus lain sebagainya, itu sangat menyakitkan. Dan kalau boleh membandingkan, ada banyak wanita lebih memilih suaminya workaholic karena lebih sesuai fitrah laki-laki. Tinggal sedikit overdosis aja, tinggal dosisnya diturunkan. Tapi secara fitrah benar, laki-laki itu harus berjuang di luar, harus bekerja di luar. Dan tidak apa, tidak banyaknya waktu suami atau laki-laki atau ayah di keluarga itu kan seringkali juga terjadi di peradaban-peradaban sebelum kita. Contoh misalnya dalam surat Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Kalau mengatakan kulturnya orang Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy itu suka berdagang di dua waktu, di waktu musim dingin dan waktu musim panas. Gitu. Masa mendingin waktu musim panas. Jadi mereka tuh mereka tuh berdagang kan, orang Quraisy berdagang, dan dagangnya itu ke Syam dan ke Yaman. Dan itu berarti kan jauh, hadirin, safar berhari-hari, otomatis kan ninggalin keluarga. Gitu loh. Yang dulu yang jadi pelaut gitu loh, gitu kan. Yang diklaim orang kita kan nenek moyangku orang pelaut gitu loh, seorang pelaut. Kan pelaut itu berbulan-bulan. Jadi suami meninggalkan keluarga dalam rangka berjuang, memperjuangkan mereka, itu sudah kultur suami dari dulu. Dan secara umum diterima oleh istri. Kenapa? Karena sesuai fitrah gitu loh. Berjuang di luar, bersimbah keringat, mencarikan uang buat keluarga gitu loh. Keluarga harus makan dari hasil keringatnya. Itu sesuatu yang luar biasa bagi wanita, dan wanita sangat menerima. Walaupun misalnya pekerjaan suami sangat berbahaya, tapi istri bisa menerima karena itulah salah satu alasan laki-laki diciptakan. Dan fisik laki-laki berbeda dengan fisik wanita. Jadi ada banyak wanita lebih memilih suaminya mengerjakan pekerjaan yang high risk, yang sangat, daripada suaminya aman-aman aja tapi di ruang tamu santai, bukan kerja dari rumah ya gitu, bukan work from home, bukan, tapi yang kerjaan cuma nonton, seru-seruan, tidur, ngemil, nanti ini, itu nggak sesuai dengan fitrah, itu sangat menyakitkan. Jadi poin berikutnya, bersyukurlah dulu. Bukan berarti benar ya, tapi syukur yang positif dulu. Kemudian yang ketiga, tinggal diturunkan sedikit dosis atau perhatian. Makanya seringkali kayak gini kan, bukan sedikitnya waktu, tapi quality time-nya tuh kok kadang-kadang gak ada ya. Gitu. Itu tadi kan salah satu contohnya, sampai makan pun masih urus kerjaan. Coba kalau contoh gitu para suami gitu, kalau kita tahu kita workaholic, udah begitu sama istri sama anak-anak, di-cut semuanya dulu, udah fokus sama mereka. Walaupun cuma setengah jam. Tapi kalau setengah jam itu sangat powerful, itu sudah cukup gitu. Seringkali sudah cukup. Itu hal yang perlu kita coba. Dan jujur aja di hari-hari ini gitu, walaupun kita liburan weekend, bahkan weekend staycation malah. Tapi kalau kerjanya buka laptop terus lihat gadget, seringkali juga mayoritas habis dibuat-buat pihak luar, bukan untuk istri dan anak-anak. Gitu. Sewa villa. Ayo kamu ikut anak-anak berenang enggak? Kalian aja. Ya udah. Mentok-mentok ya udah, secangkir kopi sama depan laptop. Gitu. Enggak sama anak-anak. Jadi ini yang perlu kita capkan. Dan buat suami sekali lagi mencari nafkah materi buat istri dan anak-anak sebuah hal yang sangat mulia, kita harus apresiasi. Tapi ingat, kebutuhan istri dan anak bukan hanya materi, tapi mereka butuh kehadiran, butuh sosok, butuh pemimpin, butuh waktu, butuh sentuhan, butuh kehadiran. Dan ada banyak istri dan ada banyak anak itu hanya butuh melihat aja, bahkan nggak perlu bicara deh, asal ngelihat, asal ada di sisi mereka. Makanya salah satu kaidah dalam dunia kepemimpinan apa, pemimpin itu harus terlihat, walaupun nggak ngapa-ngapain, walaupun hanya senyum aja. Lihat betapa bahagianya para sahabat ketika di hari atau di waktu-waktu terakhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dari rumah beliau. Oh, itu sahabat lagi sholat senengnya minta ampun. Dalam riwayat hampir batal sholat, saking senengnya ngelihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, hanya ngelihat aja. Lalu beliau masuk kembali. Dan ternyata itu senyuman terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang meremehkan senyum kita di hadapan istri kita, senyum kita di hadapan anak-anak. Padahal itu jauh lebih berarti dibanding jutaan rupiah yang kita transfer ke rekening mereka. Senyum aja, tapi senyum yang tulus, senyum yang ikhlas. Itu hal yang perlu kita capkan. Allah taala, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.